matamu agar engkau tahu memang indah matamu. Harus kuakui bahwa aku pengecut. Untuk menciummu juga merabamu. Namun aku tak takut untuk ucapkan segudang kata cinta padamu. Aku